السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi, radio, Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih dapat melanjutkan aktivitas-aktivitas kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga kita selalu berjalan di atas jalan Allah dan mengikuti al-haq, kebenaran yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita masih pembahasan tentang ibadah haji, keutamaannya atau fadilahnya, dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insyaallah ta'ala kita akan membahas beberapa hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang mulia ini, yaitu diantaranya adalah hadis tentang amal yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal apakah yang paling afdal. Tentu yang dimaksud adalah amal ibadah, yakni amal ibadah apakah yang paling afdal, paling utama. Qal imanun billahi wa rasulihi, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa amal yang paling afdal itu adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasul-Nya. Qila thumma madza, kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, lalu amal apakah yang paling afdal, yakni setelah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Qal al-jihadu fi sabilillah, kata Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu jihad di jalan Allah. Al-jihad di jalan Allah. Qila thumma madha, kemudian ditanya lagi kepada Rasulullah SAW, lalu amal apa lagi yang lebih mulia, yang paling afdal. Qal hajjun mabrur, maka dijawab oleh Nabi alaihissalatu wassalam bahwa amal yang paling afdal setelah berjihad di jalan Allah adalah haji mabrur, laksanakan ibadah haji, yang mana hajinya itu adalah haji yang mabrur atau makbul, diterima oleh Allah Azza wa Jal, karena memenuhi semua syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba. Hadis yang baru kita dengar riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam hadis ini ya kita melihat tentang semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berarti. Dan pertanyaan-pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum itu pada umumnya adalah untuk mereka mengerjakannya, untuk mereka mengamalkannya, bukan sekedar bertanya, ya, tetapi untuk diamalkan. Nah, inilah kualitas pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin untuk meningkatkan amal-amal kebaikan mereka, bukan pertanyaan untuk menimbulkan fitnah, bukan pertanyaan untuk menguji seseorang, ya, tetapi pertanyaan untuk diamalkan. Karena kita mengenal para salaf, yang mana barisan terdepan para salaf adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita mengenal mereka, semangat mereka untuk berilmu dan beramal. Mereka hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ilmu dari beliau kepada mereka, dan ilmu itu diamalkan. Tidak sekedar dibuat bahan untuk ceramah, ya, tetapi lebih dari itu adalah untuk diamal, untuk diamalkan. Dan itulah buah dari ilmu, buah dari ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang memberikan perubahan pada pribadi seseorang. Itu ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita doa. Di antara doa yang diajarkan oleh beliau dan diamalkan oleh beliau, doa memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin atau min du'ain la yustajabu lahu. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Ilmunya disalahgunakan. Ya, na'udzubillah. Ilmunya diselewengkan. Ya, dari yang sebenarnya. Ya, orang punya ilmu tahu. Ada penyelewengan-penyelewengan dalam ilmu. Itu bagi orang berilmu mengetahui. Entah itu dari ucapan, dari perbuatan, dari tindakan. Ketahuan. Walaupun disembunyikan. Maka ilmu bermanfaat adalah ilmu yang memberikan perubahan pada diri seorang kepada yang lebih baik, pada yang terbaik. Makanya Nabi AS mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha. Dan aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang tidak takut pada Allah Ta'ala, yang tidak tunduk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak tunduk kepada dalil-dalil, tapi hatinya tunduk pada hawa nafsu. Wal-iyadu billah. Wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba. Ya Allah, lindungilah aku dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Nafsu itu kalau diikuti, dia akan manja, dia akan meminta terus. Tetapi kalau dia dipotong, di-cut, ya, maka dia akan terputus. Itu nafsu. Ya. Kalau terus diikuti, ya, maka dia akan terus meminta. Itu adalah nafsu. Dia tidak pernah kenyang. Maka na'udzubillah min dalik, dari mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini berbahaya. tidak ada satupun ayat Al-Quranul Karim yang membicarakan tentang hawa nafsu kecuali mencelanya. Ya. Tidak ada satu ayat Al-Quranul Karim yang memuji hawa nafsu. Karena hawa nafsu adalah merusak seseorang. Walaupun dia berilmu, walaupun ilmunya setinggi apapun, ketika dia mengikuti hawa nafsu, maka dia akan rusak dan merusak orang lain. Waliyadzubillah. Na'udzubillah. Wa min nafsin la tashba. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Doa yang tidak dikabulkan. Dia berdoa tapi tidak dikabulkan. Karena ada amalan-amalan yang mencegah doanya terkabul, dan itu dibahas dalam permasalahan lain. Jadi intinya bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka bertanya untuk mereka amalkan. Ya. Bukan sekedar untuk dipamerkan, tapi untuk diamalkan. Nah, seorang sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya kepada beliau, ayyul amali afdalu? Amal apakah yang paling afdal? Amal apakah yang paling utama? Amal apakah yang paling mulia? Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, adalah imanun billahi wa rasulih. Ya. Amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa iman itu adalah bagian dari iman, lah amal. Amal tidak lepas dari iman. Makanya definisi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Salafus Saleh tentang iman, bahwa iman itu adalah qaulun bil lisan. Iman itu mengucapkan dengan lisan. Seorang mengikrarkan dua kalimat syahadat, mengikrarkan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada apa-apa yang menjadi kewajiban dia untuk beriman, dia ucapkan dengan lisannya. Qaulun bil lisan. Wa iqrarun bil janan. Dan iman itu tidak sekedar ucapan, tapi juga dia mengakui dengan hatinya. Ya. Pengakuan dalam hati. Karena kalau iman itu hanya ucapan, sementara hati tidak mengakui, ya sama dengan orang munafik. Orang munafik demikian. Mereka datang kepada Nabi alaihi salam, mereka mengatakan, mengucapkan bahwa kami bersaksi Engkau adalah Rasul dan Allah. Tetapi Allah Maha mengetahui kedustaan dan kebohongan hati-hati mereka. Itu orang munafik. Makanya iman tidak cukup dengan ucapan. Tapi harus pengakuan dalam hati. Qaulun bil lisan wa iqrarun bil janan wa amalun bil arkan. Dan iman itu diamalkan dan seluruh anggota badannya. Itu iman. Ya. Tidak hanya teori, tapi dipraktikkan. Kita beriman kepada Allah, oh Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kita beriman kepada Allah, Allah Maha mendengar. Maka kita hati-hati dalam berbicara, bahkan dalam berbisik-bisik. Karena Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha mengetahui apa ucapan kita. Seorang yang beriman bahwa Allah Maha mendengar, dia akan menjaga lisannya dari berdusta, dari berbohong, dari memfitnah, dari ghibah. Karena dia tahu, dia yakin bahwa Allah Maha mendengar. Ya. Itu wujud praktik dari iman dalam diri seorang. Diwujudkan dalam amal perbuatannya. Seorang beriman bahwa Allah Maha melihat, maka dia akan berhati-hati dalam berbuat. Baik ketika sendirian maupun di tengah keramaian. Karena dia yakin bahwa Allah Maha mengetahui apa yang dia lakukan. Dimanapun dia lakukan, dalam kegelapan malam, ketika sendirian. Ya, Allah Maha mengetahui. Maka dia akan waspada. Dia akan berhati-hati dalam berbuat. Dia akan menahan dirinya. Karena dia yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beriman bahwa Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Jadi mewujudkan keyakinan itu dalam praktek. Dalam amal perbuatan. Dalam amal perbuatan. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh, iman itu amal yang paling utama, yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini sebagai landasan semua amal yang lainnya. Ya. Karena ada amalan-amalan dalam iman. Bagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang. A'laha dalam satu hadis, afdaluha qawlu la ilaha illallah, mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa adnaha imatatul adha'an at-tariq, cabang iman yang paling rendah adalah menyikirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Maka semua amal yang dikerjakan oleh seorang hamba, kalau dia beriman kepada Allah Ta'ala, maka ini sebagai syarat mutlak diterimanya amal seorang. Kalau dia beriman, syarat mutlak. Makanya amalan-amalan orang kafir itu walaupun baik tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kalaupun Allah memberikan balasan di dunia diberikan. Ya, karena Allah tidak mendzalimi hamba-hambanya. Ada sebagian orang-orang yang tidak beriman, yang mereka beramal, mereka berbuat kebaikan, Allah berikan balasan pada mereka supaya pahala mereka habis di dunia ini, ya, sehingga di akhirat tidak ada lagi balasannya karena sudah diberikan di dunia. Jadi iman kepada Allah dan Rasulnya adalah landasan bagi semua amal-amal yang kita lakukan. Salat, puasa, zakat, haji, silaturahmi, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah dan yang lainnya, sedekah yang kita amalkan, semua itu dibangun di atas iman. Diterima kalau seorang beriman. Ya. Jadi iman adalah syarat mutlak seorang untuk diterima amalnya. Oleh karena itu kata Nabi alaihi salat wasalam dalam hadis yang lain, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Iman syarat mutlak untuk seorang hamba masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat kedua dari amal seseorang, dia harus ikhlaskan karena Allah azza wa jal. Dalam beramal, dia lakukan karena Allah. Apapun amal yang dia kerjakan, dia mengerjakannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Dan itulah yang diterima oleh Allah ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwasanya ibadah yang murni itulah yang milik Allah. Hanya itulah yang milik Allah. Adapun ibadah yang dicampur dengan keinginan-keinginan duniawi, dicampur dengan riya, beramal supaya dilihat orang kemudian dipuji oleh manusia, beramal untuk kemudian didengar kemudian dipuji oleh manusia, beramal untuk mendapatkan kedudukan, beramal untuk mendapatkan harta di dunia ini, ya, jadi beribadah untuk menarik harta tanpa ada niatnya kepada untuk Allah Ta'ala, maka amal-amal yang dikotori keikhlasannya, ya, oleh pelakunya itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tertolak. Dan syarat yang ketiga bagi sahnya dan diterimanya amal seorang adalah sesuai dengan atau mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuntunan Rasulullah SAW, mengikuti beliau dalam beribadah, dalam berdakwah pun demikian. Ada manhajnya, ada metodenya. Nabi SAW dalam berdakwah tidak pernah berbohong, dan beliau tidak pernah berbohong. Beliau adalah seorang yang shadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan apa adanya alaihi salatu wassalam. Maka metode dakwah pun harus mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengawali dengan tauhid, dan tauhid diamalkan dalam perbuatan, tidak hanya diceramahkan. Tauhid diamalkan, diwujudkan dalam amal perbuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan hanya teori, tapi betul-betul seorang beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan berdakwai manusia juga hanya karena Allah Ta'ala dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iman adalah di atasnya, atau dia sebagai landasan, di atasnya dibangun amal-amal ibadah seorang hamba. Kalau imannya kuat, asasnya kuat, landasannya kuat, maka amalnya akan menjulang tinggi karena landasannya kuat. Tetapi kalau tidak kuat, kalau ada kerusakan pada landasannya, maka amalnya, bangunan amalnya bisa roboh, bisa ambruk karena asasnya tidak kuat. Makanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah kalimat yang menjelaskan kepada kita bahwa ibadah harus karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kalimat syahadat memberikan makna yang mendalam bagi seorang mukmin yang mengetahui tentang tauhid. Ya. Bahwa semua amalnya harus betul-betul karena la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian yang kedua amalnya, dia melakukannya karena wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada landasan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah rasul utusan Allah, sehingga dia mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam beramal. Baru kemudian amalnya diterima. Imanun billahi wa rasulih. Kemudian orang itu bertanya, setelah mengetahui bahwasanya amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, thumma madha? Kemudian beliau ditanya, lalu amal apa lagi ya Rasulullah yang paling afdal setelah iman kepada Allah dan Rasulnya? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saatnya ada peperangan, ada pemimpin kaum muslimin yang memimpin peperangan jihad di jalan Allah, dan dia memerintahkan kaum muslimin untuk mengikutinya, maka wajib mengikuti. Tetapi di saat tidak ada jihad fi sabilillah yang benar-benar syar'i, dalam arti ada pemimpinnya, ada benderanya, ada tujuannya, yaitu li'ilai kalimatillah, maka seorang berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuannya. Yang punya ilmu, dia memperjuangkan agama Allah dengan ilmunya. Yang punya harta, dia perjuangkan agama Allah dengan hartanya. Yang mempunyai tenaga, dia perjuangkan agama Allah dengan tenaganya. Yang mempunyai pikiran yang cemerlang, dia perjuangkan agama Allah dengan pikiran yang cemerlang, dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang dia mampu untuk mengerjakannya. Ya. Jadi amal yang paling afdal setelah iman adalah berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Dan seorang tidak perlu alergi dengan kalimat jihad. Ya. Tidak perlu alergi seorang muslim. Ya. Karena hidup kita ini perjuangan. Masing-masing dengan kemampuannya. Masing-masing dengan kondisinya. Dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kita membela agama Allah, menolong agama Allah. Dan itu harus tertanam dalam diri setiap muslim. In tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Dan akan menetapkan pendirian-pendirian kalian. Maka tidak perlu alergi dengan kalimat jihad fi sabilillah. Allah memberikan masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti kata perang itu, kata jihad itu harus dengan peperangan, tidak. Ya. Kecuali kalau di zamannya, di saat adanya jihad tersebut, dalam arti dalam bentuk peperangan. Karena jihad itu ada syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Tidak setiap orang mengatakan ayo berjihad kemudian seorang mengikutinya mengambil senjata melawan, tidak, ya. Tapi ada syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga, kemudian orang itu bertanya lagi, thumma madza, lalu amal apa lagi yang paling afdal wahai Rasulullah? Kata beliau, hajjun mabrur. Orang mengerjakan ibadah haji, karena ibadah haji memerlukan berbagai hal. Ibadah haji memerlukan kekuatan fisik, memerlukan harta benda, ya. Kemudian juga keikhlasan dalam beramal. Makanya ibadah haji itu kumpulan dari amalan-amalan yang yang banyak. Artinya ada yang bersifat fisik, ya, bersifat harta, itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah haji. Dan makanya orang melakukan ibadah haji itu dia harus mempersiapkan semua persiapan agar lancar di dalam mengerjakan ibadah haji. Dia persiapkan harta untuk pergi ibadah haji sebagai bekal baginya. Kemudian juga ada sebagian harta yang ditinggalkan untuk mereka, keluarganya, ya, yang ditinggalkan ketika pergi ibadah haji. Yang mempunyai fisik yang kuat. Kemudian juga dia siap untuk berpayah-payah dalam perjalanan. Ya, karena perjalanan ibadah haji tidak gampang. Maka bersyukurlah seorang yang sudah mengerjakan ibadah haji. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau haji ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajjun mabrur. Ya, itu haji yang tidak dicampuri dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur adalah haji yang makbul, yang diterima oleh Allah taala. Karena dia melakukan ibadah haji dengan harta yang halal, harta yang benar, yang halal, bukan dari harta yang haram. Kemudian dia melaksanakan ibadah haji betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk mencari kedudukan di dunia ini. Ya. Bukan untuk memajang namanya dengan mengawali huruf H bahwa dia telah ibadah haji, bukan. Tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengerjakan ibadah haji dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil dari aku tata cara manasik kalian. Ya. Kemudian dalam ibadah haji dia tidak melakukan maksiat kepada Allah taala dan seterusnya. Ada syarat-syarat ibadah haji yang mabrur. Ini amal-amal yang paling afdal. Kemudian hadis yang berikutnya. Ya. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyebut tentang amal-amal ini, ya, menyebut tentang amal-amal yang ditanya pada hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya amal-amal soleh itu ada maratibnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang paling afdol, ada yang di bawah itu, ada yang di bawah itu dan seterusnya. Dan apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah. Seorang dalam beramal jangan menunggu kalau bisa mengerjakan yang terbaik baru dia lakukan. Karena ada kecenderungan, ya, atau mungkin ada kecenderungan pada sebagian orang, dia kalau ingin beramal mau yang afdal. Kalau tidak afdal dia tidak mengerjakannya. Ini satu hal yang keliru, ya. Tapi justru kita harus memperbanyak amal-amal dalam iman kita ini. Amal-amal soleh perbanyak. Karena kita tidak mengetahui dari amal-amal soleh yang kita kerjakan mana yang diterima oleh Allah taala dan mana yang dengannya Allah mengampuni kita. Bukankah seorang wanita yang dia berzina dari kalangan Bani Israel, tapi dia seorang mukminah, ya? Dia ketika haus dia minum air dari sebuah sumur. Lalu kemudian dia melihat ada seekor anjing. Yang anjing itu dalam keadaan haus, maka dia kemudian mengambil air, ya, dengan sepatunya, lalu diberikan pada anjing yang haus itu dan Allah mengampuni dosanya karena amal yang dilakukannya itu. Ya. Maka seorang jangan meremehkan suatu amal kebaikan, jangan menggampangkannya, kerjakanlah amal itu, walaupun mungkin dalam pandangannya itu kecil, ya, tapi kita tidak mengetahui dari amal-amal kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang berikutnya wa anhu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raj'a ka yaumi waladathu ummuhu." Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, falam yarfuth, namun dalam ibadah haji itu dia tidak melakukan pelanggaran di dalamnya." Ya, dalam hal-hal berkaitan dengan porno, baik itu dalam ucapan, atau dalam perbuatan atau dalam pandangan, dia menjaga semuanya dari perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografi, ya, entah dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk pandangan melihat atau bahkan dalam berbuat. Na'udzubillah. Jadi dia menahan diri dari yarfud, dari perbuatan tersebut. Walam yafsuk, dan dia menghindar dari perbuatan kefasikan, dari perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala. Maka jika demikian, roja'a, kalau dia pulang kembali ke negerinya setelah melakukan ibadah haji, roja'a ka yaumi waladathu ummuhu, dia pada saat selesai mengerjakan ibadah haji, dia ibaratnya seorang yang baru lahir di hari lahir, di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya dosa-dosanya terhapus. Nah, ini tentu berkaitan dengan dosa yang tidak ada hubungannya dengan hak-hak manusia. Ini yang perlu dipahami. Jadi seorang ketika dia bertobat, ketika dia mohon ampun pada Allah Ta'ala dari perbuatan dosa, ya, dosa itu ada dua macam, ya. Dosa yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba, hubungannya antara dia dan Allah Ta'ala, tidak ada hubungan dengan manusia, ya. Tidak ada hubungan dengan hak-hak manusia, maka dia langsung mohon ampun pada Allah Ta'ala. Seorang misalnya, dia meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini adalah akbarul kabair, atau min akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar yang paling besar adalah meninggalkan sholat lima waktu. Nah, sholat lima waktu ini hubungannya adalah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada hubungan dengan manusia. Nah, seorang bertobat dari dosa meninggalkan sholat. Dengan apa? Dengan mengerjakan sholat, ya. Jadi kalau dahulu dia meninggalkan sholat, kemudian dia sadar bahwa itu adalah dosa yang besar, ya, kemudian dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, dia bertobat dengan dia mengerjakan sholat. Dan perlu diketahui oleh kaum muslimin bahwa dosa minum-minuman keras dengan dosa meninggalkan sholat lebih besar dosa meninggalkan sholat daripada minum-minuman keras. Karena sholat lima waktu adalah perintah Allah. Perintah Allah. Wa aqimis sholat, ya, li dzikri, tegakkanlah sholat mengingat aku. Wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat, ya. Jadi ini hal yang pertama, bahwa seorang ketika dia bertobat dari dosa yang tidak ada hubungan dengan manusia antara dia dan Allah Ta'ala, maka cukup dia bertobat, berhenti dari perbuatan dosanya itu. Ya. Kemudian yang kedua, ada dosa, ya, kesalahan atau dosa yang ada hubungannya dengan hak-hak manusia, ya, maka dia selain bertobat pada Allah Ta'ala, dia juga harus, yaitu menyelesaikan hak manusia yang diambilnya atau yang dirusaknya, ya. Contoh, seorang meminjam atau berhutang pada seorang. Hutang ini berkaitan dengan harta. Harta ini hak seseorang, ya. Hak seseorang. Kemudian dia ada berbuat dosa yang berkaitan dia dengan Allah Ta'ala, yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari perbuatan dosanya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Tetapi kaitan harta seseorang yang diambilnya karena dia berhutang tidak mau membayar hutang itu, ini tidak terampuni sampai orang yang memberi hutang itu memaafkan dia, atau dia membayar kepada orang yang dia hutangi tadi, yang bayar hutangnya, melunaskan hutang. Jadi ada hal-hal yang berkaitan dari perbuatan dosa itu dengan orang lain dan sesama hamba Allah. Ini harus diselesaikan di dunia, dan kemudian seorang tentu minta ampun pada Allah Ta'ala, maka insya Allah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi selama masih ada hak-hak manusia yang diambilnya berupa harta atau darah yang ditumpahkannya, atau kehormatan seorang hamba yang dihancurkannya, maka dia harus menyelesaikan di dunia ini sebelum di akhirat. Karena kalau di akhirat kelak itu ceritanya berbeda, realitanya berbeda dengan di dunia. Kalau seorang berhutang di dunia ini berupa duit, ya, ya dia bayar dengan duit, bayar hutangnya. Ya. Tetapi kalau di akhirat, seorang tidak membayar hutangnya di dunia ini, bayarannya di akhirat adalah amal soleh. Amal soleh dia diberikan kepada orang yang dia zalimi, yang diambil hartanya, ya, yang hutangnya tidak dibayar. Itu bayarannya dengan amal kebaikan, amal soleh. Jadi ketika hadis ini menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan pada kita, barang siapa mengerjakan ibadah haji, kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang bersifat merusak hajinya, baik itu dalam hal berkaitan dengan ucapan, ya, atau perbuatan, dan dia menjauhi perbuatan kefasikan, dia kembali seperti seorang yang seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Ini dalam hal dosa-dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak-hak manusia yang lainnya itu tetap ada hubungan dengan dia dan tetap tidak selesai kecuali kalau diselesaikan di dunia ini. Ini yang harus dipahami. Ini pun hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan atau salah satu keutamaan ibadah haji adalah sebagai mukaffirah lidzunub. Sebagai penghapus dosa. Ibadah haji sebagai penghapus dosa. Kemudian ibadah haji itu pada hakikatnya adalah membersihkan jiwa seseorang, membersihkan hati seseorang. Itu manfaat dari ibadah haji atau hikmah dari ibadah haji. Makanya ketika dia melakukan ibadah haji, dia menjaga lisannya, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang jorok. Ya, demikian pula dia menjaga pendengarannya dari mendengar hal-hal yang tidak benar, tidak baik. Dia menjaga pandangannya dari melihat yang haram, ya, dan seterusnya. Jadi, ibadah haji adalah membersihkan diri seseorang. Ya, salah satu tazkiyatun nafs, bentuk dari membersihkan, mensucikan diri adalah dengan mengamalkan ibadah haji. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang hamba ketika dia dilahirkan, dia tidak membawa dosa. Tidak ada istilah dosa warisan dalam Islam. Ya. Seorang hamba ketika lahir dalam keadaan bersih, tidak ada dosanya. Ya. Kemudian setelah dia baligh, baru dicatat. Baru dicatat dong perbuatan-perbuatannya. Perbuatan yang baik catat dengan pahala oleh Allah Ta'ala. Kemudian amal yang buruk dicatat keburukan. Ya. Jadi manusia pada dasarnya ketika dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan bersih. Bersih dari dosa. Wa anhu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Mengerjakan satu umrah dan mengerjakan umrah berikutnya, ini adalah sebagai penghapus dosa antara jarak dua umrah itu. Ya. Jadi ketika seorang mengerjakan umrah, misalnya ya, tahun ini dia mengerjakan ibadah umrah tahun 2022. Nanti tahun depan 2023 dia umroh lagi, ya. Maka dua umroh ini sebagai penghapus dosa yang dikerjakannya di antara dua umroh tersebut. Al umratu ila al umrati kafaratun lima bainahuma. Di satu ibadah umroh yang dikerjakannya dan umroh yang berikutnya itu sebagai penghapus dosa di antara dua umroh tersebut. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Dan haji yang mabrur, bagaimana yang telah dijelaskan tadi, haji yang mabrur itu laisa lahu jazaa'un, tidak ada balasan baginya illa al jannah, kecuali surga. Ini pun menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ibadah haji. Ibadah haji yang mabrur. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan ibadah umrah dan keutamaan ibadah ibadah haji. Haji yang mabrur, haji yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena dia mengerjakannya ikhlas karena Allah, mengikuti manasiknya dengan mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melakukan hal-hal yang baru dalam agama, dalam beribadah haji, sesuai dengan pedoman petunjuk yang diberikan oleh Nabi Sallam. Kemudian dia mengerjakan ibadah haji dan harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Dia mengerjakan ibadah haji ikhlas karena Allah, maka insya Allah, ya, dia ketika selesai mengerjakan ibadah haji yang mabrur, kata Nabi alaihissalatu wassalam, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ini di antara keutamaan ibadah haji. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, tentang ibadah umrah dan haji, dua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja ibadah haji itu menjadi salah satu dari rukun Islam, ya. Tetapi ketika seorang mengerjakan ibadah umrah dan haji, dia harus menyelesaikannya. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Ya, dan haji itu ada tiga macam. Ada haji namanya haji tamattu. Yang kedua ada haji namanya haji qiran. Yang ketiga haji ifrad. Ya. Ya, ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Yang paling afdal dari tiga jenis haji ini adalah haji tamattu. Yaitu seorang pergi ke tanah suci pada bulan-bulan haji, dia mengerjakan umrah di sana, kemudian dia tahallul, lalu kemudian sambil menunggu datangnya hari-hari haji, kemudian dia mengerjakan haji. Itu namanya haji tamattu. Mengerjakan dua manasik, ya, dalam satu perjalanan. Ini haji tamattu. Mengerjakan dua manasik. Manasik umrah dan manasik haji dalam satu perjalanan. Nah, bagi orang yang melakukan ibadah haji tamattu, dia mempunyai kewajiban. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah membayar al-hajju. Ya, dia menyembeli satu ekor kambing. Kalau dia tidak mampu, karena mungkin uangnya, duitnya terbatas, ya, apalagi misalnya harga kambing di sana mahal, mungkin 350 real atau 400 real atau lebih atau kurang dari itu, dan dia tidak punya bekal untuk itu, maka dia dibolehkan menggantikan, ya, penyembelihan hewan itu dengan berpuasa 3 hari di ketika dia berada di sana di Mekah, di tanah suci, dan 7 hari ketika dia telah kembali di kampung halamannya, hingga dia mengerjakan 10 hari puasa untuk menggantikan atau untuk membayar ketidakmampuannya dalam menyembeli seekor kambing atau domba untuk binatang al-hajju. Ini haji tamattu. Jadi haji tamattu itu mengerjakan umrah kemudian tahallul. Kemudian datang hari haji, ya, mulai lagi, ya, bertalbiyah untuk haji. Itu ibadah haji tamattu. Haji qiran, dia memadukan antara umrah dan haji dengan satu amalan. Itu haji qiran namanya. Dua manasik dipadukan jadi satu, tidak dipisahkan. Kalau haji tamattu dipisahkan. Pertama mengerjakan umrah, kemudian mengerjakan haji. Di saat itu juga, di tahun itu juga, dalam satu perjalanan. Sedangkan haji qiran, dia padukan antara umrah dan haji. Amalan-amalannya disatukan. Ini namanya haji qiran. Ya, dia tidak boleh melepaskan ihramnya kecuali setelah dia ya, melempar jumrah pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian dia tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah, ya, kemudian mencukur rambutnya, baru kemudian dia tahallul. Ini haji qiran. Kemudian yang ketiga, haji ifrad, yaitu dia tidak mengerjakan umrah, tetapi langsung dia misalnya datang pada tanggal 8 Zulhijjah misalnya, ya, dia sampai di Miqat, kemudian dia bersiap untuk ihram, ya, dengan niat hanya haji saja yang dilakukannya, dia tidak melakukan umrah. Ini namanya haji ifrad. Nah, orang yang akan mengerjakan ibadah haji, ya, paling tidak harus tahu tentang macam-macam manasik ini. Dia tidak salah dan keliru dalam mengerjakan ibadah hajinya. Karena seorang ketika melakukan ibadah haji, apalagi di zaman kita sekarang ini, tidak gampang dan tidak mudah. Kemudian seorang yang ketika mengerjakan ibadah haji dan umrah, dia dengan biaya yang besar, maka rugi kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena dia tidak mempelajarinya. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang akan mengerjakan ibadah umrah atau haji, wajib mempelajarinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya benar dengan dia mempelajarinya. Jadi ibadah umrah yang dikerjakan oleh seorang dan umrah yang berikutnya ini sebagai penghapus dosa bagi orang tersebut. Dosa yang dikerjakan antara dua umrah itu. Haji yang mabrur, pahalanya adalah, balasannya adalah surga. Hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, nara al jihad afdhal al amal wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah itu lebih afdal dari ada amalan yang paling afdal, amal ibadah yang paling afdal. Afala nujahid? Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salam, apakah kami wanita tidak berjihad juga? Ini tidak dibolehkan. Karena kami melihat bahwa amal yang paling afdal setelah iman pada Allah taala adalah, setelah iman pada Allah dan Rasulnya adalah berjihad di jalan Allah. Tidakkah kami dibolehkan untuk jihad? Ini pertanyaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afala nujahid? Faqal, maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, lakunna afdalul jihadi hajjun mabrur. Bagi kalian ada jihad yang paling afdal. Bagi kalian para wanita ada jihad yang paling afdal. Apakah itu? Hajjun mabrur. Yaitu dengan mengerjakan ibadah haji yang mabrur. Itu jihad yang paling afdal bagi wanita. Hadis ini hadis sahih dari Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, rahimakumullah, semoga Allah merahmati antum dan kita semuanya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, bagaimana mereka para sahabat, ya, bagaimana seorang wanita yang bernama Aisyah Ummul Mukminin, beliau mencermati tentang amalan-amalan, yakni yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini pencermatan. Makanya kata beliau, nara al jihada afdhal al amal. Kami memandang, kami melihat setelah mencermati, melihat ini, yakni bahwa jihad itu adalah amal yang paling afdhal. Nah, karena beliau melihat bagaimana para sahabat dahulu berjihad bersama Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak peperangan bersama beliau. Dan seantara mereka ada yang mati syahid. Maka beliau mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kami memandang bahwa jihad adalah amal yang paling afdal. Afala nujahid? Yakni, tidakkah kami juga dibolehkan untuk berjihad? Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini ingin meminta kepada Nabi SAW supaya mereka pun para wanita dibolehkan berjihad di jalan Allah. Namun dijawab oleh Nabi SAW, lakunna afdhal jihad hajjun mabrur. Bagi kalian para wanita ada jihad yang paling afdal, yaitu mengerjakan ibadah haji yang mabrur. Dari hadis Rasulullah SAW ini kita mengetahui bahwa jihadnya seorang wanita ya adalah dengan mengerjakan ibadah haji. Jihadnya seorang wanita adalah dengan melaksanakan ibadah haji dan berupaya agar hajinya mabrur. Hajinya haji yang betul-betul memenuhi syarat untuk diterima ibadah haji tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula tentang keutamaan ibadah haji, keutamaan dari jihad di jalan Allah yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, baik di dalam Al-Quranul Karim ataupun disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang menunjukkan keutamaan dari ibadah haji, dari berjihad di jalan Allah. Banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallam menjelaskan tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Ya, dan sudah saya jelaskan tadi, kita tidak perlu alergi dengan mendengar kalimat jihad. Masing-masing di saat tidak adanya peperangan, dia berjuang, ya, berjuangkan agama Allah dengan kemampuan. Seorang wanita, dia mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang mulia, menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi umat, bagi agama Allah, maka ini adalah bagian dari perjuangan. Dan Allah mempunyai balasan yang Allah siapkan bagi mereka, para wanita-wanita yang mereka yaitu mendidik anak-anak mereka agar menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, manusia-manusia yang betul-betul bisa bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Maka jangan kecewa para wanita, jangan kecewa, jangan kecil hati, ya. Banyak kesempatan, banyak peluang untuk bisa berbuat, memperjuangkan agama Allah sesuai dengan kemampuan kita dan kemampuan masing-masing. Kemudian hadis yang berikutnya wa anha, juga dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqa min an ya'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada hari ya yang mana pada hari itu ya Allah banyak mengeluarkan atau membebaskan manusia atau hambanya dari api neraka seperti di hari Arafah. Nah, ini menunjukkan keutamaan hari Arafah. Kapan hari Arafah itu? Hari Arafah, hari ketika ada wukuf di Arafah. Itulah hari Arafah. Ya. Hari Arafah, hari yang ketika kaum muslimin, para hujjaj, para hamba-hamba Allah sedang mengerjakan wukuf di Arafah. Ini diketahui secara umum. Dan ini yang disebut oleh para ulama. Hari Arafah ini hari yang diketahui. Kaum muslimin mengerjakan ibadah wukuf di Arafah. Apalagi sekarang informasi yang Masya Allah tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu mungkin tunggu berita dari orang yang pulang haji, karena tidak ada sarana informasi yang memadai ketika itu. Tetapi sekarang Alhamdulillah. Ya, meskipun demikian ada beberapa hal khilaf di antara ulama tentang masalah puasa Arafah, ya kita sebagai kaum muslimin ya juga tetap ya berbuat yang terbaik lah, ya. Berbuat yang terbaik, ya, mengikuti arahan dari para ulama kaum muslimin, ya. Mengikuti arahan dari kaum ulama kaum muslimin. Jadi An-Nabi alaihi wasallam bersabda, tiada hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka seperti di hari Arafah. Artinya hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan keutamaan hari Arafah. Tidak di sini menjelaskan kepada kita keutamaan hari Arafah. Hari yang amat mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni ya, dan mengeluarkan hamba-hambanya yang ditakdirkan masuk api neraka, mereka dikeluarkan dari api neraka. Maka satu rahmat dari Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan pada hamba-hambanya beriman ya, di hari Arafah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya memperbanyak amal-amal ketaatan, amal kebaikan di hari Arafah. Ya, makanya di antaranya kita dianjurkan untuk berpuasa di hari Arafah. Ya. Dan amal-amal lainnya, bersedekah, berpuasa, dan yang lainnya. Perbanyak amal kebaikan di hari tersebut. Termasuk berzikir, baca Al-Quran, beristighfar, mohon ampun pada Allah Azza wa Jal. Ya. Adapun bagi mereka yang sedang mengerjakan wukuf di Arafah, itu dianjurkan memperbanyak berdoa. Setelah mereka menjamak sholat duhur dan asar di awal waktu, kemudian hendaknya mereka duduk atau mungkin berdiri, ya. Mohon kepada Allah Ta'ala berbagai kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian memperbanyak berzikir pada Allah Azza wa Jalla di hari Arafah. Semoga Allah permudah kita untuk mengerjakan ibadah haji. Dan mempermudah kaum muslimin ya, untuk menjalankan ibadah yang mulia tersebut. Itu ibadah haji. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa'an ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi ramadhana ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu menyamai, ta'dilu ya, menyamai ibadah haji bersama aku, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih, keluar oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis Abdullah bin Abbas ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan umrah di bulan Ramadan. Ya, semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berumrah di bulan Ramadan. Ya. Ramadan kapan Ustaz? Di awal, di tengah, di akhir Ramadan? Sama saja. Intinya mengerjakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Entah itu di awal Ramadan, 10 hari pertama, atau yang pertengahan, atau yang akhir, ya. Intinya melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan. Pahalanya besar, ganjarannya besar. Ya. Dia bisa menyamai ya, ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu dipahami dari hadis ini bukan berarti ketika seorang melakukan umrah di bulan Ramadan sudah tidak ada kewajiban lagi dia untuk mengerjakan ibadah haji. Ya tidak. Ya, jangan dipahami seperti itu. Pemahaman yang salah. Pemahaman yang keliru. Jadi ketika seorang mengerjakan ibadah haji di bulan ibadah umrah di bulan Ramadan, ya itu ini menunjukkan keutamaannya, pahalanya, ganjarannya bagi orang yang betul-betul ikhlas karena Allah yang mengerjakan umrah di bulan Ramadan. Adapun kewajiban haji tetap bagi orang yang belum haji dan yang mampu, dia tetap mempunyai kewajiban untuk mengerjakan ibadah haji. Ya. Dan haji adalah rukun, salah satu dari rukun Islam bagi mereka yang mampu untuk mengerjakannya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula tentang ada waktu-waktu terpilih, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah melipat gandakan ganjaran, melipat gandakan pahala di hari-hari tersebut. Ya, ada musim-musim dalam Islam ini, ya, yang mana musim tersebut adalah musim-musim ibadah pada Allah Ta'ala. Allah melipat gandakan pahala seorang yang beribadah, ya, pada saat-saat tersebut. Di antaranya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan juga ibadah di bulan Ramadan, umrah di bulan Ramadan, dan yang lainnya. Ya. Dari apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihissalam tentang keutamaan-keutamaan dari waktu-waktu tersebut. Maka di saat-saat kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala bertemu dengan hari-hari dan waktu-waktu atau musim-musim ibadah, ya, hendaknya kita meningkatkan amal ibadah kita di saat tersebut, pada musim tersebut. Ya, jangan remehkan, jangan gampangkan, karena seorang tidak tahu kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap ada peluang untuk berbuat baik, beramal baik, kerjakanlah. Dan peluang waktu kita ini hanya untuk hal-hal yang naudzubillah, ngurusi orang, ya. Banyak waktu yang hanya untuk ngurusi orang. Ngurusi, yakni untuk mencari tahu fulan bagaimana, ya, apa yang menimpa dia, apa penyimpangannya, naudzubillah. Sehingga kemudian lupa pada diri kita sendiri, naudzubillah. Wallahi, para salaf dahulu mereka memperhatikan untuk diri mereka dan perhatian yang luar biasa demi keselamatan diri mereka daripada ribut dengan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Pelihara diri kita dan keluarga azab api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini telah jelas, dijelaskan tadi, memberikan pengertian kepada kita tentang keutamaan ibadah umrah di bulan Ramadan. Dan ketika seorang mengerjakan ibadah umrah di bulan Ramadan, bukan berarti dia itu tidak wajib lagi mengerjakan ibadah haji. Tidak. Tidak demikian pemahamannya. Ya. Tetapi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ibadah umrah yang dikerjakan di bulan Ramadan. Tentu semua ibadah harus dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan mengikuti contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa sekalian, demikian kajian hadis-hadis kita pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang, dan masih ada waktu untuk kita masuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizullahu Ta'ala yang telah membimbing kita dari mengkaji kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Dan untuk berikutnya kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah para sahabat Roja ajukan di nomor WhatsApp kami di nomor 0819896543. Baik, pertanyaan pertama Ustaz dari Abu Dika Siregar di Jakarta Barat. Ingin bertanya, mohon nasihatnya, apakah jika kita sudah melaksanakan ibadah haji, akan tetapi dananya dari pesangon saat resign dari bank konvensional, apakah hajinya sah dan apakah harus mengulang ibadah haji tersebut? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Baik, tentang pertanyaan ini, ya, sebetulnya seseorang itu dia terkadang itu bertanya kepada hatinya. Apalagi jika seseorang mengetahui tentang halal dan haramnya suatu harta, ya. Makanya terkadang ada dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Nah, oleh karena itu dalam hal seperti ini tentu seorang bagaimanapun ya, ketika dia melakukan amal-amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya ya dia mengerjakannya dari harta yang halal, yang dia tahu betul harta itu halal. Jangan dari harta yang dia ini agak ragu, ini halal atau tidak. Artinya dia berada dalam syubhat. Ya. Nah, oleh karena itu saya mengatakan kepada yang bertanya, semoga Allah Ta'ala memberikan kesempatan yang lain kepada Anda untuk mengerjakan ibadah haji. Namun kita tentu tidak dengan mudah membatalkan haji seorang, ya, karena semua itu terserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Adapun di antara keduanya adalah hal-hal yang syubhat. Tidak banyak orang mengetahui tentang hal yang syubhat itu. Maka saya juga menganjurkan kalau memang kurang atau mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk mengerjakan ibadah haji, ya mungkin ada rezeki, ya seringlah atau lakukanlah ibadah umroh, ya karena ibadah umroh saat ini mungkin lebih mudah dibandingkan dengan ibadah haji, mengingat ibadah haji yang antreannya demikian lama, ya dan seterusnya, maka mungkin seorang bisa dia menggantikan, ya atau dia mengerjakan ibadah umroh. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT menerima dan mengampuni dosa kesalahan kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya masih pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Ketapang, Kalimantan Barat. Ingin bertanya Ustaz, saya sudah daftar untuk melaksanakan ibadah haji dan sekarang sedang mengantri menunggu panggilan dari pemerintah. Umur saya sekarang sudah 53 tahun Ustaz, dan seandainya nanti saya batal untuk berangkat haji, misalnya saja karena peraturan pemerintah membatasi usia untuk berangkat haji, apakah saya masih wajib melaksanakan ibadah haji Ustaz, karena hal yang di luar kekuasaan saya ini? Mohon penjelasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada penanya, ya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada beliau, ya, agar bisa mengerjakan ibadah haji. Tentu setiap orang muslim, mukmin, muslimah, mukminah, dia rindu kepada Baitullah, dia ingin mengerjakan ibadah haji, ya. Tapi terkadang ada kendala-kendala yang memang menghalangi seseorang dari mengerjakannya. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan niat yang benar, ya, Allah menyampaikan apa yang diinginkan oleh seorang. Karena betul apa yang dikatakan tadi, di luar kemampuan. Ya, di luar kemampuan yang bertanya. Di luar kemampuan manusia. Maka Anda perbanyak berdoa pada Allah SWT. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk Anda melakukan ibadah haji. Kemudian yang kedua juga harus optimis, ya. Kita hidup ini jangan pesimis, ya. Upayakan dalam semua, ya, kegiatan, aktivitas, ya, pola pikir kita itu selalu optimis. Jangan sampai kita ini pesimis. Berharaplah pada Allah Ta'ala, ya. Yakin pada Allah Ta'ala, as-siqatu billah, yakin pada Allah Azza wa Jalla. Sambil kita berusaha, sambil kita berdoa, ya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar dan memberikan kemudahan. Tapi kalaupun misalnya, ya, kita ambil yang paling pahitnya. Seorang penanya tadi misalnya, ya, ditakdirkan tidak bisa melakukan ibadah haji karena faktor umur, karena antrian yang panjang dan faktor umur atau karena hal yang lainnya, maka mudah-mudahan Allah SWT menggantikan dengan yang lebih baik, ya, menggantikan dengan yang lebih baik karena di luar kemampuan, ya, yang bertanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Halo. Mohon maaf, Ibu. Tampaknya ada sedikit gangguan suara. Bisa berpindah sedikit supaya ada... Mohon maaf Ibu, tampaknya suaranya sedikit tidak terdengar. Mohon bisa mencari tempat yang lebih baik sinyalnya Ibu. Silakan. Oh, mohon maaf tampaknya terputus. Kami sampaikan kepada Anda penanya melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Berharap untuk menunggu sesaat sampai tersambungnya suara Anda dengan baik dengan studio kami. Baik, kita coba angkat penelpon yang berikutnya. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Bukhairi di Kebumen. Di Kebumen, silakan Bapak. Ya. Boleh tanya dengan tema yang lain? Silakan Bapak. Iya. Ini ada makmum yang berimam kepada imam yang berimam kepada imam yang melakukan kesyirikan. Seperti pasang sesajen, cima-cima, cengwai. Bagaimana sholatnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Said. Baik, dalam hal sholat berjamaah, tentu kita yang pertama kali apabila kita sholat berjamaah, hendaknya kita mencari yakni atau sholat di masjid yang ya paling tidak kita mengetahui tentang imamnya ada orang yang baik, orang yang soleh, orang yang tidak mengerjakan hal-hal yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bisa mendapatkan tempat tersebut, masjid tersebut, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita mungkin tidak tahu, kita masuk di satu masjid, kemudian kita menjadi imam, sementara kita tidak tahu ternyata imam ini orang yang mengerjakan hal-hal yang ya, berbau kesyirikan. Maka bagaimana sih sholat kita? Pertama, kalau kita tidak mengetahui, maka sholat kita tetap benar. Ya, insyaallah sholat kita sah, sholat kita benar. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui. Ya. Dan kita memang pada dasarnya tidak ada kewajiban untuk mengetahui perilaku seseorang. Apalagi kita datang di satu masjid yang mungkin kita tidak kenal mereka. Kita tidak ada kewajiban untuk bertanya bagaimana si imamnya ini. Ya. Apakah dia pernah berbuat syirik atau tidak. Ya. Tidak perlu. Kita masuk satu masjid dengan husnudzon. Prasangka yang baik. Masuk sholat di masjid itu. Kalau toh ternyata imamnya banyak melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan, ya, maka sholat kita tetap sah. Dan kita tidak perlu untuk mengulangi sholat kita. Adapun dia tetap berdosa. Ya, karena apa? Imam itu tanggung jawab pada makmumnya. Ini hal yang patut kita pahami. Yang kedua, kalau seandainya kita mengetahui orang ini makan dari sesajen, ya, yang diberikan kepada jin atau syaitan, atau orang ini mungkin melakukan perbuatan-perbuatan syirik, tapi kok berani jadi imam, ya? Jika bisa dinasehati, nasehati orang itu. Didakwai, bisa didakwai, dakwai orang itu. Kalau tidak, ya sholat di tempat lah, sholat tempat lain. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena siapa bertakwa pada Allah Taala, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Ya, itu kalau kita mengetahui, tentang kondisi imamnya. Ya sudah, cari tempat yang lain supaya kita lebih tenang dalam sholat kita. Tetapi kalau kita bisa menasihati orang itu, maka mengapa tidak? Karena seorang muslim, hendaknya dia menasihati saudaranya kepada yang terbaik. Kalau mau diterima, alhamdulillah, tidak diterima. Yang penting kita telah menasihati. Kemudian kita mencari masjid yang lain untuk sholat berjamaah di masjid yang lebih baik imamnya, yang lebih tepat imamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini dari Salsabila di Palang, Tuban Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, saya punya tabungan untuk daftar haji Ustaz, namun ada saudara saya minta bagian warisan dari rumah yang saya tempati karena saya menempati rumah warisan yang belum dibagi Ustaz. dan hal ini sifatnya darurat. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah yang lebih baik bagi saya tetap mempertahankan pendaftaran haji saya atau menggunakan untuk membagi warisan terlebih dahulu? Mohon penjelasannya Ustaz. Hanya sangat jelas dan saya katakan bahwa ya warisan itu memang harus dibagi. Sebab kalau tidak ya itu kita akan dituntut di akhirat oleh saudara-saudara kita yang tidak ridho dengan harta warisan yang kita itu memakainya, padahal itu milik bersama. Itu milik bersama. Tapi kita memakai. Lain halnya kalau ada keridhoan dari saudara-saudara kita. Mereka ridho, sudah kamu tinggal tempati rumah itu karena mereka cukup, mampu. Kemudian mereka persiapkan kepada yang kurang mampu, kamu tempati rumah itu, tidak ada masalah, ya, tapi dijaga, dipelihara dengan baik. Nah, dalam satu kondisi tertentu, ya, ada keluarga yang mempunyai, dia juga bagian dari yang mempunyai hak waris, dia butuh sesuatu. Ya. Dan tidak ada jalan lain kecuali dengan warisan itu. Dan dia mengambil bagian dari warisannya. Maka lebih utama berikan waris, hak warisnya. Supaya kita tidak terbebani dengan tuntutan di hari kiamat kelak. Ya. Ada pun masalah haji, insya Allah mudah-mudahan ada waktu dan ada kesempatan. Tapi yang jelas kita yang terpenting terlepas dari beban ya yang kita akan dituntut di akhirat kelak terhadap harta atau hak saudara kita. Nah, jadi saya menasihati kepada ibu yang bertanya, ya, Anda bisa menunda misalnya pendaftaran ibadah haji itu, tapi berikanlah hak waris kepada orang kepada saudara yang mempunyai yang ingin meminta hak warisnya. Atau misalnya ada jalan keluar yang lain, mungkin dengan ada orang yang memberi pinjaman yang tidak ada ribanya, ya bisa diberikan kepada saudara, tapi alangkah baiknya supaya warisan itu disegerakan pembagiannya. Sebab banyak kejadian pada kaum muslimin, warisan mereka tidak dibagikan, akhirnya anak keturunan mereka yaitu ribut berantem gara-gara warisan yang tidak dibagikan, ya. Sampai meninggal beberapa keturunan misalnya. Naudzubillah. Ini semakin berat bagi orang yang telah meninggal ya karena juga dia tidak membagi warisannya. Dia tidak membagi atau warisan dan ini akan tentu menjadi tuntutan di akhirat kelak. Maka kami memberi nasihat kepada kaum muslimin ya yang memang ada hak warisan yang belum dibagi segera dibagikan supaya masing-masing mengambil haknya dan kita terlepas dari beban yang nanti di akhirat akan dituntut kalau kita tidak segera atau menyegerakan pembagian warisan tersebut. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dan tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini ya, terus menuntut ilmu dan mari kita berupaya untuk menerapkan ilmu yang kita miliki ini. Dan selalu ingat tentang firman Allah Azza wa Jalla wal asri demi masa innal insana lafi husrin, sungguhnya manusia berada dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan senantiasa saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Itulah orang-orang yang tidak merugi, iman, amal saleh, dan selalu berupaya untuk menyampaikan kebenaran, bersabar dalam kehidupan di dunia ini. Demikian apa yang disampaikan lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.